Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, mendebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu wa yardha. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'du. Ya baik, selamat sore sobat muslim, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia Radio Muslim Yogyakarta, dimanapun sobat muslim berada, yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur di kesempatan sore hari yang berbahagia ini di edisi Radio Muslim di tanggal di hari Ahad tanggal 14 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, atau juga bertepatan dengan tanggal 29 November 2020 Masehi. Kita kembali bertemu di ruang dengar sobat muslim, tentunya di radio kesayangan kita di 1467 AM dan di streaming di radiomuslim.com, Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Salawat seiringkan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasul kita yang tercinta, Nabi Muhammad bin Abdullah Sallallahu alaihi wasallam, juga buat keluarga, sahabat, dan tentunya kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Ya, kembali lagi bersama saya Yusuf di sini, sobat muslim. Insya Allah akan memandu sobat muslim dalam program acara Tausiah Islam, dan akan kita ikuti kajian rutin kita di setiap akhir pekan, yakni kajian remaja, kajian kitab Ahaditsul Akhlak bersama guru kita Ustadzina Ristian Ragil Hafizullah Ta'ala. Dan pada sore hari ini, alhamdulillah juga kita telah masuk pada pertemuan yang ke-7 dari kitab Ahaditsul Akhlak karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr Hafizullah Ta'ala. Ya, di kesempatan sore hari ini insya Allah akan melanjutkan dari pembahasan pertemuan yang lalu, pembahasan pertemuan pekan yang lalu. Pada sore hari ini insya Allah akan mengambil pembahasan atau tema pembahasan durhaka kepada orang tua. Nah, bagi sobat muslim yang mungkin memiliki PDF buletinnya, mohon maaf, PDF kitabnya, PDF kitab Ahaditsul Akhlak, bisa juga dipersiapkan PDF-nya. Saat ini kita berada pada halaman yang ke-53 atau halaman ke-54 dari kitab Ahaditsul Akhlak karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Di sore hari ini juga, alhamdulillah, guru kita yang akan membersamai kita di sini, Ustadzina Ristian Ragia Fizullah Ta'ala, telah hadir di studio Radio Muslim Jogja. Sebelum kita dengarkan kembali kajian rutin bersama beliau, kita coba sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana kabarnya Ustaz di sore hari ini? Ustaz? Alhamdulillah, dah lebih alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Mas Yusuf, gimana Mas? Alhamdulillah, suaranya masih agak nih Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz. Amin. Ya baik sobat muslim, para pendengar setia Radio Muslim Yogyakarta, alhamdulillah kita telah dibersamai oleh beliau Ustaz Ristian Ragil Hafizullah Ta'ala di studio Radio Muslim Yogyakarta. Alhamdulillah beliau dalam keadaan baik, semoga pun kita semua dalam keadaan demikian, sehingga kita semua dapat siap untuk mencatat, memahami ilmu, dan juga mengamalkan faedah-faedah yang di sore hari ini insya Allah akan beliau sampaikan. Nah sobat muslim, di sore hari ini juga dapat berkonsultasi kembali atau bertanya kepada Ustaz Ristian Ragil. Silakan nanti pada sesi kedua sobat muslim dapat mengajukan pertanyaannya melalui WhatsApp atau pesan singkat SMS, atau juga bisa melalui layanan telepon di nomor 0823 2727 5333. Ya baiklah sobat muslim, kita simak terlebih dahulu materi kajian bersama beliau berikut ini. Dari studio Radio Muslim Yogyakarta, kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak dan selamat mendengarkan kepada Ustadzina Ristian Ragil Falia Tafadol Mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar radio Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kita berbagai macam nikmat, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita di sini di kajian rutin kita tiap Ahad sore. Insyaallah taala akan melanjutkan pembahasan mengenai ahaditsul akhlaq atau hadis-hadis akhlaq, ya, yang ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu taala. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah sedikit menyinggung mengenai bab yang keempat, yaitu bab tentang uququl walidain atau durhaka kepada kedua orang tua. Dan kita telah membacakan juga beberapa hadis, ya, yang menunjukkan besarnya dosa durhaka kepada kedua orang tua. Dan kita akan lanjutkan di halaman 53, ya. Ya, pengertian dari durhaka kepada kedua orang tua adalah, ya, uququl walidaini asluhu minal aqi wa huwa syaqqu wal qat'u. Durhaka kepada kedua orang tua itu asal katanya adalah al-aqi wa huwa syaqqu, yaitu memutus, ya, awal qat'u, ya, memutus, yaitu memutus hubungan, ya, kepada kedua orang tua dan menimbulkan gangguan bagi mereka, membuat mereka susah, ya, bi ayyi naw'in kana min anwa'il adza, dengan gangguan atau kesusahan, ya, seperti apapun kesusahan tersebut, ya, maka semua itu termasuk definisi durhaka, ya, membuat orang tua susah. Qalla aw kathur, baik itu sedikit ataupun banyak, ya. Nahaya anhu aw lam yanhaya, baik itu melanggar larangan mereka atau tidak dalam rangka melanggar larangan mereka. Ya. Wa fi'lu ma yughdibuhuma, dan melakukan hal-hal yang membuat mereka marah, ya, dan berbuat buruk kepada mereka berdua. Maka yang disebut dengan durhaka adalah, ya, sebuah kalimat atau sebuah kata yang, ya, di dalamnya terkumpul segala macam kejelekan, ya, mengganggu, menyusahkan, memutus hubungan, ya, membuat marah, ya, membuat menangis, ya, dan lain sebagainya. Ya. Sebagaimana albirro atau bakti kepada orang tua juga mencakup segala macam kebaikan, memberi makan, berkata yang baik, dan lain sebagainya. Ya. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang tabi'in, beliau ditanya tentang apa itu albir dan apa itu al-uquq, apa itu bakti kepada orang tua dan apa itu durhaka. Maka beliau rahimahullah mengatakan, albirru antabdula lahuma ma malakta. Yang disebut dengan berbakti kepada orang tua adalah engkau mengerahkan semua yang kau miliki, ya. Wa antuti'ahuma, dan engkau, ya, mentaati keduanya, fima amaraka bihi, segala yang diperintahkan oleh kedua orang tuamu, ma lam ya'muraka bima'siyatillah, selama perintah tersebut bukan termasuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi engkau mengerahkan semua usahamu, semua yang kau miliki untuk berbuat baik kepada mereka, dan engkau juga, ya, mentaati mereka, ya, selama bukan maksiat, maka itu albirru, maka itu yang disebut dengan bakti kepada orang tua. Wal huququ an tahjurahuma wa tahrimahuma. Dan yang disebut dengan uquq atau durhaka adalah, ya, engkau tahjura, engkau memboikot mereka, engkau memutuskan hubungan dengan mereka. Ya, artinya engkau, ya, tidak mengakui mereka juga termasuk di antara bentuk durhaka kepada orang tua. Ya, kalau anak sudah dalam kondisi marah dengan orang tua, maka sangat mungkin bagi dia untuk kemudian sampai tidak mengakui orang tuanya. Ya. Na'udzubillah. Maka yang disebut dengan durhaka ini ada banyak tingkatan. Ya, ada berbagai tingkatan. Ya, sebagaimana juga berbakti juga punya banyak tingkatan. Ya. Maka berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua, itu semuanya dituntut sesuai dengan kemampuan. Ya. Artinya semampunya dia. Kalau dia nggak bisa bantu dengan harta misalnya, maka dia bantu dengan ya dengan perilaku. Ya, mungkin dia juga nggak termasuk orang yang bisa memberi banyak kepada orang tua, ya, maka dia berbakti sesuai dengan apa yang dia mampu. Ya, dia berkata lembut dengan orang tua, maka sudah mencukupi. Ya, orang tua juga akan maklum. Ya. Begitu pula dengan durhaka juga, dia bertingkat-tingkat. Ya, ada yang ringan, ada yang berat. Ya, tapi seluruhnya itu dituntut untuk kita menjauhinya. Ya. Dan berhati-hati dengan seluruh bentuk kedurhakaan. Ya. Maka di sini akan kita jelaskan beberapa bentuk kedurhakaan kepada orang tua. Maka bentuk durhaka kepada kedua orang tua bisa berupa perkataan maupun bisa berupa perbuatan. Ya. Dan kenapa durhaka ini sangat keji? Ya, merupakan dosa yang sangat keji karena kedua orang tualah ya yang telah menjadikan seseorang, telah membuat seorang itu ada di dunia. Di antara sebab lahirnya seorang di dunia adalah karena kedua orang tuanya. Ya. Kalau sampai dia durhaka kepada keduanya yang telah menjadikan dia ada di dunia ini, ya, maka tentu ini merupakan ya bentuk penentangan yang luar biasa besar kepada kedua orang tuanya. Ya, bentuk kekufuran kepada kedua orang tuanya. Ya, yang mana telah ya menjadikan dia ada di dunia ini, ya, dan juga dia telah ya dan juga kedua orang tuanya telah merawat mereka, telah merawat dirinya dari kecil sampai besar, ya, menafkahinya dan lain sebagainya. Kalau sampai ada anak yang durhaka setelah semua yang dilakukan orang tuanya, maka ini tentu saja merupakan sebuah hal yang sangat keji, ya. Maka oleh sebab itu Nabi SAW menjadikannya sebagai salah satu di antara dosa yang paling besar, ya. Sebagaimana kita telah sebutkan kemarin, ya. Rasulullah SAW menyebutkan, ya, di antara dosa besar yang disebutkan setelah syirik adalah durhaka kepada orang tua, ya. Dan dalam Al-Quran juga sama, ya, yang menunjukkan bahwasanya durhaka kepada orang tua merupakan dosa yang sangat besar adalah karena ya Allah mengaitkan antara hak Allah sendiri dengan hak orang tua. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hak Allah Subhanahu wa taala untuk disembah, maka setelah itu Allah taala menyebutkan hak orang tua untuk ya kita berbakti kepada mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sembahlah Allah, ya, dan janganlah kau sekutukan Allah dengan selainnya, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Ya, maka di sini hak Allah Subhanahu wa taala adalah untuk diibadahi tanpa disekutukan, dan hak orang tua di sini adalah untuk kita berbuat baik kepadanya. Allah sebutkan langsung setelah ya Allah menyebutkan haknya sendiri, ya. Dan begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah menetapkan bahwasanya hendaknya kalian tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, dan hendaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya. Dua ayat ini menunjukkan bahwa Allah mengaitkan antara hak dirinya, hak Allah Subhanahu wa taala, dengan hak orang tua, menunjukkan besarnya hak seorang orang tua, ya, hak kedua orang tua. Ya, maka ketika hak keduanya disebutkan setelah hak Allah, menunjukkan bahwasanya ya durhaka kepada keduanya juga merupakan dosa yang sangat besar, ya, sebagaimana kesyirikan. Diriwayatkan dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha 'azza wa jalla harrama 'alaikum huquqal ummahat." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi kalian durhaka kepada ibu-ibu kalian. Wa wa'dal banat, dan Allah haramkan juga kalian mengubur atau membunuh anak-anak perempuan kalian. Karena ketika masa jahiliyah dulu, ya, mereka malu kalau punya anak perempuan, sehingga mereka membunuhnya, menguburnya ketika masih bayi. Allah haramkan. Wa man'an wahad. Dan Allah juga melarang man'an wahad. Apa itu man'an wahad? Man'an, Allah melarang man'an, maksudnya Allah melarang seorang itu meminta hak yang bukan haknya. Dia tidak punya hak untuk itu, tapi dia meminta. Itu Allah larang. Wahad. Dan Allah juga melarang seorang itu ya tidak memberikan hak orang lain yang sudah seharusnya menjadi miliknya. Jadi kalau terkait dengan hak dirinya kok ngaku-ngaku. Kalau terkait dengan hak orang lain dia nggak mau kasih. Maka Allah dengan keras melarang hal seperti ini. Wa karihalakum salasa. Dan Allah membenci kalian tiga hal. Yang pertama qila wa qala. Katanya dan katanya. Ya. Mengikuti desas-desus. Mengikuti kabar burung. Ini Allah benci. Ya. Ada berita apa? Ikuti. Ada berita apa? Share. Maka Allah benci yang seperti ini. Kemudian wakas rotas soal. Dan Allah membenci terlalu banyak bertanya. Maksudnya apa? Bukan bertanya masalah agama. Ya. Tapi bertanya yang tidak berfaedah. Ya, misalnya bertanya, kenapa kok Allah begini, Allah begitu. Ya. Atau bertanya mengenai kenapa syariatnya begini, syariatnya begitu. Ya. Dan lain sebagainya, pertanyaan-pertanyaan tidak berfaedah. Ya. Atau misalnya, gimana cara sholat di bulan? Ya kalau ente mau ke bulan nggak apa-apa nanya, tapi kalau nggak ada urusan ngapain bertanya seperti itu? Nah, ini termasuk yang dibenci Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir wa idha'atul mal, dan Allah membenci ya menyia-nyiakan harta. Ya, artinya harta itu dibelanjakan dalam hal yang sia-sia. Maka termasuk idha'atul mal yang Allah benci. Maka di sini ya kita lihat di antara yang pertama kali disebutkan di sini Allah mengharamkan apa? Durhaka kepada ibu. Ya. Dan kenapa durhaka kepada ibu disebutkan secara khusus? Ya, kenapa tidak disebutkan uququl walidain? Kenapa tidak disebutkan durhaka kepada kedua orang tua? Kenapa yang disebutkan ibu? Ya, karena di sini disebutkan, ya, karena durhaka kepada ibu itu lebih mudah dilakukan, ya, daripada durhaka kepada bapak. Karena seorang ibu itu, seorang wanita itu biasanya lemah. Ya, kalau dibentak ya sudah. Ya, dia ya tidak melawan kalau seorang ibu misalnya. Seorang wanita dibentak ya dia cuma bisa pasrah nangis. Beda dengan bapak ya. Bapaknya dibentak, wow, awas. Ya. Maka ditekankan larangan durhaka kepada ibu lah lebih menyakitkan. Kalau bapak dia bisa melawan. Anaknya enggak saya kasih jajan kamu. Saya pukul kamu. Tapi kalau seorang ibu ya cuma bisa nangis. Ya. Maka ditekankan di sini yang pertama karena lemahnya seorang ibu karena dia seorang wanita. Yang kedua adalah karena memang ya hak seorang ibu lebih besar untuk kita berbakti kepadanya daripada seorang bapak. Ya, maka sebab itu ya berbakti kepada ibu ditekankan, durhaka kepada ibu juga lebih ditekankan lagi haramnya. Ya. Maka para penerimaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjutkan di hadis berikutnya dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Ya. Bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalathatun la yanzuru Allahu 'azza wa jalla ilaihim yawm al-qiyamah, al-'aqu li walidayhi wal mar'atu al-mutarajjilah wad dayyuth." Ada tiga golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala enggan untuk melihatnya nanti di hari kiamat. Allah tidak berkenan untuk melihatnya nanti di hari kiamat. Ya. Yang pertama adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Allah enggak sudi melihat mereka nanti di hari kiamat. Yang kedua, wal mar'atul mutarajjilah. Dan wanita yang kelaki-lakian. Tomboy. Ya. Wanita, tapi cukurnya cepat. Ya. Mirip laki-laki. Pakainya bajunya baju laki-laki. Maka ini dilaknat. Dan Allah tidak sudi untuk melihatnya di hari kiamat. Yang ketiga, buat dayuth. Apa itu dayuth? Dayuth adalah seorang kepala keluarga yang membiarkan kemaksiatan pada keluarganya. Keluarganya enggak, anaknya yang cewek enggak pakai jilbab, ya biarin aja. Anak yang laki-laki enggak sholat, ya dibiarkan saja. Istrinya keluar rumah sembarangan, enggak pakai jilbab, ya kemudian tebar pesona juga dibiarkan saja. Maka ini dayuth yang Allah Subhanahu wa taala marah kepada mereka dan tidak berkenan untuk melihatnya di hari kiamat. wa thalathatun la yadkhuluna al-jannah, dan ada tiga orang yang tidak akan masuk surga. Ya, ini diancam tidak masuk surga. Yang pertama al-aqu liwalidayhi. Ya. Kembali lagi disebutkan orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wal mudminu 'alal khamri, dan orang yang ketagihan minuman keras. Ya. Wal mananu bima a'ta, dan orang-orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Ya, sudah ngasih ke orang, diungkit-ungkit pula sama dia. Maka ini ya, dosa ya, dosa besar, diancam dengan tidak masuk surga. Ya. Maka di sini kita lihat ya, ada ancaman bagi mereka yang durhaka kepada orang tua, dua ancaman sekaligus. Ya, yang pertama Allah tidak mau melihat dia di hari kiamat, Allah tidak sudi melihat dia. Yang kedua adalah dia diancam tidak akan masuk surga. Ya, akan tapi ya, sekali lagi ancaman tidak masuk surga di sini adalah ya, menunjukkan bahwasanya itu adalah suatu dosa besar, bukan sebuah kekufuran besar. Ya, dia suatu hal yang dosa besar. Ya, namun tidak membuat pelakunya kemudian otomatis kafir, kemudian haram masuk surga, tidak. Ya, tapi dia harus ya, berhak untuk disiksa atas dosanya tersebut, karena dia termasuk dosa besar. Ya, jadi bedakan antara pelaku dosa besar dengan orang yang sudah jelas-jelas kafir. Maka ini berbeda. Ya, kalau kafir tidak mungkin masuk surga selamanya. Kalau pelaku dosa besar, maka dia di bawah kekuasaan Allah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berhak, kalau Allah mau, Allah ampuni. Kalau Allah mau, Allah akan mengadabnya. Ya, ini ya ancaman tidak masuk surga bagi para pelaku dosa besar. Kemudian juga diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridha rabbi fi ridhal walid wa sakhatu rabbi fi sakhatil walid. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala bergantung pada keridhaan seorang bapak. Dan kemarahan seorang kemarahan Allah Subhanahu wa taala bergantung pada kemarahan seorang bapak ya, atau orang tua ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mentaati ya seorang bapak atau orang tua ya, dan memuliakan dia dan berbuat baik kepadanya dan berbakti kepadanya. Maka barang siapa yang mentaati orang tua, maka dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan siapa yang membuat orang tua marah, membuat bapaknya marah, maka dia telah membuat Allah marah. Ya. Wa hadza wa'idun syadid, dan ini merupakan ancaman yang sangat luar biasa ya, yang menunjukkan bahwasanya annal uquqa kabirah, bahwasanya durhaka itu termasuk dosa besar ya. Kemudian diriwayatkan dari Abu Tufail, beliau mengatakan ya, kami bertanya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ya. Jadi Abu Tufail bertanya kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Kata Abu Tufail, akhbirna bi syai'in asarrahu ilaika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kabarkan kepada kami sesuatu yang engkau berikan rahasia, sesuatu yang Rasulullah berikan rahasia kepadamu. Ya. Maksudnya ya. Apa yang Rasulullah berikan kepadamu yang sifatnya rahasia, gitu ya. Maka Ali menjawab, ma asarra ilayya syai'an katamahunnas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ya memberikanku sebuah rahasia yang beliau tutupi dari orang-orang. Ya, artinya ini tidak ada istilah kok ada sesuatu yang cuma dikasih tahu ke Ali tapi tidak dikasih tahu kepada yang lain. Tidak ada, kata Ali. Ya. Walakinni sami'tuhu yaqul, akan tapi aku mendengar beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Ya, untuk pohon, untuk penghuni pohon, untuk laut, untuk gunung, penghuni gunung dan lain sebagainya. Allah laknat orang yang seperti ini. Wa la'anallahu man awa muhditsan. Dan Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan atau pelaku bid'ah. Dia lindungi pelaku kejahatan ini, maka Allah murka dengannya, Allah laknat dia. Wa la'anallahu man la'ana walidayhi. dan ya, Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Dan yang terakhir, wala'anallahu man ghayyaral manar. Dan Allah melaknat orang yang mengubah batas-batas tanah. Ya, curang dalam batas tanah. Dia pindahkan supaya tanah dia lebih besar. Maka Allah melaknat yang seperti ini. Maka di sini disebutkan salah satunya adalah la'nu al-walidain. Ya, melaknat kedua orang tua. Wal'iyadzu billah, ya. Sampai ada yang seperti ini, ya. Dan ini merupakan di antara bentuk durhaka yang paling besar adalah melaknat kedua orang tua, ya, yang merupakan dosa yang besar dan merupakan kejahatan yang paling besar, ya. Bagaimana tidak, ya, orang tua sudah berbuat baik kepada dia, ya, sudah merawat dia, sudah memberikan dia semuanya, segala hal yang bisa diberikan orang tua, ya, yang mana dia sendiri tidak mampu untuk membalasnya, namun yang dia balas malah berupa laknat. Yang dia balaskan kepada orang tua adalah ternyata laknat, ya. Maka di dalam hadis ini disebutkan ada suatu ancaman yang sangat luar biasa besar bagi mereka yang melaknat, ya, kedua orang tuanya, ya. Karena dia berhak untuk mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu laknat? Laknat adalah huwa tardu wal ib'adu min rahmatillah. Laknat adalah, ya, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dibuang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak berhak mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya laknat. Ya. Maka ini menunjukkan dalil, ya, ini menjadi dalil yang kuat bahwasanya di antara dosa yang besar, yang paling besar adalah durhaka kepada orang tua berupa melaknat keduanya, ya. Tasabbuban au ibtida'an. Baik melaknatnya itu secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, akan kita bahas seperti apa melaknat yang langsung dan yang tidak langsung, ya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi bersabda, "Inna min akbaril kaba'iri ayyal'ana ar-rajulu walidayhi." Kata Nabi sallallahu alaihi, di antara dosa besar yang paling besar adalah seorang itu melaknat kedua orang tuanya. "Qila ya Rasulullah, wa kaifa yal'anu ar-rajulu walidayhi?" Maka para sahabat pun bertanya, heran. Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin seorang itu melaknat kedua orang tuanya? Qala yasubbu ar-rajulu aba ar-rajuli fa yasubbu abahu wa yasubbu ummahu. Yaitu dengan cara dia melaknat bapaknya orang lain sehingga orang lain tersebut mencaci atau melaknat bapak dan ibunya. Ya. Jadi ternyata di antara bentuk melaknat kedua orang tua kita sendiri adalah dengan melaknat orang tua orang lain, yang menyebabkan orang lain itu kemudian melaknat orang tua kita, ya. Dan juga diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As, beliau mengatakan, ya, "Minal kaba'iri 'indallahi ta'ala ayastasib barrajulu liwalidayhi liwalidihi." Ya. Di antara dosa besar yang paling besar adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah seorang menyebabkan orang tuanya itu dilaknat, orang tuanya itu dicela, ya. Yaitu dia menjadi sebab, ya, orang tuanya ini dicela oleh orang lain karena dia mencela orang tua si orang ini, ya. Jadi, ya, di sini disebutkan ternyata bahwa mencela atau melaknat orang tua dari orang lain itu juga diharamkan. Kenapa? Karena bisa menjadi sebab dilaknatnya kedua orang tua kita. Dan ketika itu terjadi, maka kita, ya, dianggap telah melaknat orang tua kita sendiri. Meskipun awalnya kita hanya melaknat atau mencela orang tua orang lain. Ya, kan kalau di masa kecil kita dulu kan ada, ya, budaya memanggil anak dengan nama bapaknya gitu, ya. Kalau di zaman saya dulu ada, ya. Jadi bapaknya jadi bahan olok-olokan. Otomatis semuanya jadi sama, ya. Jadi ikut-ikutan jadi budaya, ya, si ini di nama bapaknya disebut, kemudian bahkan kadang diplesetin, ya. Nah, ini bisa mengundang kepada hal yang seperti ini, ya. Awalnya mungkin bercanda, ya, tapi kadang juga lama-lama mengejek. Akhirnya orang tua sendiri juga diejek, ya. Ya, sampai bahkan mungkin bisa sampai melaknat. Na'udzubillah. Ya, maka kata Syekh Abdul Razak di sini, ya, bahwasanya ini satu hal yang terjadi karena kurangnya rasa malu, ya, atau hilangnya rasa malu. Ya, bermajelis dengan orang-orang yang memang seperti itu, ya, orang yang suka mencela orang tua orang lain. Ya, mereka tidak mencela satu sama lain, tapi mereka mencela orang tuanya. Ya, sehingga yang terjadi adalah saling mencela. Na'udzubillah. Ya. Dan dalam hadis tadi para sahabat bertanya, ya, wa kaifa yal'anu ar-rajulu walidayhi. Mereka bertanya kepada Nabi, bagaimana mungkin seorang itu bisa mencela kedua orang tuanya? Ini menunjukkan bahwa, ya, perbuatan seperti itu hal yang sangat asing di mata mereka. Kok bisa? Gitu ya. Berarti merupakan hal yang sangat sangat-sangat langka sekali lah. Hampir tidak mungkin terjadi. Ya, tapi faktanya memang ada. Ya. Sehingga ya, ini ya merupakan hal yang perlu kita perhatikan. Ya, bahwasanya mencela orang tua dari orang lain itu bisa menyebabkan orang tua kita dicela dan kita statusnya akan disamakan seperti orang yang mencela orang tuanya sendiri. Na'udzubillah. Ya. Kemudian hal ini juga dikuatkan oleh hadis Nabi SAW, ya, laisal mu'minu bitta'ani walal la'ani walal fahishi walal badhi. Rasulullah SAW mengatakan seorang mukmin bukanlah orang yang suka mencela, walal la'an, dan juga bukan orang yang suka melaknat, walal fahish, dan juga bukan orang yang suka berkata-kata yang keji, walal badhi, dan berkata-kata kotor. Ya, itu ciri seorang mukmin yang benar. Ya, tidak mudah mengucapkan kata-kata yang seperti itu. Ya, mencela, kemudian melaknat, ya, kemudian apalagi berkata keji dan berkata kotor. Ya, kalau seorang terbiasa dengan seperti itu, ya hati-hati. Kadang yang dicela adalah orang tua orang lain. Kadang bahkan sampai Allah pun dicela. Ya, na'udzubillah. Ya, maka ya, ini menunjukkan bahayanya tidak menjaga lisan. Ya, kalau kita mau lolos dari perbuatan semacam ini, ya jaga lisan dulu. Ya, jangan jadikan lisan kita ini bermudah-mudahan dalam, ya, mengucapkan kata-kata yang seperti itu. Ya, kita berbanyak zikrullah, kita berbanyak kata-kata yang baik. Kalau nggak bisa berkata yang baik, maka kata Nabi SAW, falyaqul khaira aw liyasmut. Kalau nggak bisa ngomong baik, diam. Ya, itu solusinya. Ya, maka beliau Syekh Abdul Razak mengatakan, walaka anta'jab, dan engkau akan heran, ya, ketika ada seorang anak, ya, yang mana apa namanya, anak itu dirawat dengan baik oleh ibunya, oleh bapaknya, kemudian diberi makan, diberi pakaian, kemudian anak itu juga diperhatikan, ya, di apa namanya, kesehatannya diurus, kalau sakit ibunya ikut sakit, ya, kalau dia sehat ibunya bisa tenang, ya, kemudian ternyata anaknya itu membalas dengan celaan, dengan laknat. Dan pernah kita dapati, dan mungkin sering, ya, apalagi di era medsos, di mana orang itu kan bebas berekspresi di Twitter atau di Facebook biasanya. Kalau lagi ada masalah sama orang tuanya, dicela orang tuanya di situ. Ya. Dan saya pernah menyaksikan yang seperti ini. Ya. Dia mencaci ibunya sendiri di media sosial. Na'udzubillah. Ya. Ini nyata ada di sekitar kita. Ya. Maka ini di antara hal yang perlu kita perhatikan, dan juga di antara hal yang perlu kita ambil faedahnya dari hadis yang tadi adalah bahwasanya kita perlu berhati-hati dalam berteman atau bermajelis dengan orang-orang. Ya. Kita harus pilih teman-teman yang baik. Ya. Kalau kita bergaul dengan orang yang suka melaknat, orang yang suka mencela, maka kita bisa terjatuh dalam dosa-dosa yang semisal itu. Ya. Gaulnya sama orang yang suka bilang, ya, apa sih? Ya seperti itulah, yang kata-kata kotor seperti itu ya. Maka kita akan ikut kemudian meniru mereka. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, teman yang seperti itu seperti nafikhul kir. Seperti peniup bara api, seperti tukang pandai besi. Ya. Imma ayyuhriqa thiyabaka wa imma an tajida rihan khabithatan. Ya, kalau kita berteman dengan pandai besi, dengan orang yang suka meniup api, ya, maka kalau api itu tidak membakar baju kita, minimalnya kita akan ya terkena bau yang tidak sedap. Ya, itu perumpamaan teman yang buruk bagi kita. Ya, maka hati-hati. Oleh sebab itu Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan, ya, la tashabanna 'aqan fa innahu la yaqbalaka wa qad aqa walidayhi. Janganlah engkau bersahabat, jangan sekali-kali bersahabat dengan orang yang durhaka kepada orang tua. Ya, dinasehat Umar bin Abdul Aziz, jangan bersahabat dengan orang yang durhaka kepada orang tua. Karena dia tidak akan menerimamu. Ya, dia tidak akan betul-betul menjadi sahabatmu, ya. Wa qad aqa walidayhi. Ya, kepada orang tuanya saja dia durhaka, apalagi kepada yang cuma teman. Ya, orang tua yang sudah berbuat baik kepada dia, dia durhaka. Apalagi cuma ente, cuma teman dia. Ya, maka kata Umar bin Abdul Aziz, jangan berteman dengan orang yang seperti ini. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seorang ulama abad ke-8 Hijriah, beliau mengatakan, ya, beliau ditanya mengenai orang yang mencaci kedua orang tuanya. Ya, apa yang dilakukan kepada orang yang seperti ini? Maka beliau menjawab, ya, idza syatama ar-rajul abahu wa atada alaihi fa innahu yajib ayuaqab uqubatan. Ya. Kalau seorang mencela bapaknya atau mencela ibunya dan melampaui batas terhadap mereka, maka wajib untuk dihukum. Ya. Dengan hukuman yang balighah, yang hukuman yang keras, ya. Dan juga ya hukuman yang keras supaya bisa membuat orang-orang itu jera, orang-orang yang semisal dia itu jera, ya. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Minal kabairi ayyasubba ar-rajulu walidayhi." Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di antara bentuk dosa besar adalah seorang itu mencaci kedua orang tuanya. Ya. Qalu wa kaifa yasubbu ar-rajulu walidayhi? Maka para sahabat bertanya, bagaimana seorang itu bisa mencaci orang tuanya? Maka Nabi mengatakan, yasubbu ar-rajul fa yasubbu abahu wa yasubbu ummahu wa yasubbu ummahu. Ya. Maka Nabi mengatakan, ya, dia mencaci bapak orang lain sehingga orang itu mencaci bapaknya dan mencaci ibunya. Ya. Maka ini pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa orang yang, ya, mencaci orang tuanya, yang durhaka kepada orang tuanya dihukum, ya. Ya. Dan di antara dalil yang digunakan juga di sini adalah, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, "Anishkuri wa liwalidayka." Perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, hendaknya kamu bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada kedua orang tuamu, ya, dalam surat Luqman, ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya hak orang tua itu, ya, disebutkan setelah hak Allah, menunjukkan besarnya hak orang tua. Ya, perintah untuk berterima kasih kepada Allah diiringi dengan perintah untuk berterima kasih kepada orang tua, ya, bersyukur kepada kebaikan orang tua, ya. Dan Allah juga mengatakan, "Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana." Dan Tuhanmu telah menetapkan, ya, untuk tidak beribadah, tidak menyembah kecuali kepada Allah, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu ufin wala tanharhuma. Yaitu ketika mereka sudah mencapai usia tua, baik salah satu mereka atau keduanya, ya, maka janganlah engkau katakan kepada mereka uf, ah. Ya. Jangan engkau katakan ah kepada mereka, dan janganlah engkau hardik mereka, jangan engkau bentak mereka. Ya. Ini yang dijadikan beliau sebagai dalil bahwasanya orang yang durhaka kepada orang tua layak untuk dihukum, ya, hukuman takzir, ya, hukuman yang membuat dia jera, ya, yang dihukum oleh, yang menghukum adalah penguasa. Kemudian diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya beliau, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Thalathun da'awatin," ada tiga doa mustajabat yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, yang makbul, ya, yang mustajab. La syakka fihinna. Tidak diragukan lagi kemustajabannya. Yang pertama da'watul mazlum, yang pertama adalah doa orang yang terzalimi, yang kedua da'watul musafir dan dakwah doa orang yang bepergian atau musafir, wa da'watul walidi ala waladi. Dan doa kejelekan seorang orang tua kepada anaknya, ya. Jadi hati-hati dengan doa kejelekan dari orang tua. Penyebabnya apa? Karena kedurhakaan kita. Ya, karena orang tua nggak mungkin mendoakan jelek tanpa sebab, ya. Dan sebab yang paling besar yang menyebabkan orang tua itu mendoakan kejelekan bagi anaknya adalah ketika anaknya ini durhaka kepada ketika anaknya durhaka kepada orang tuanya, ya. Maka hati-hati para penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Hendaknya kita betul-betul pahami, ya, betapa besar dosanya orang yang durhaka kepada orang tua, ya. Tadi sudah kita sebutkan, ya, beberapa dalil yang menunjukkan besarnya dosa durhaka kepada kedua orang tua. Baik itu dengan cara melaknatnya, mencelanya, tidak mengakuinya sebagai orang tua, kemudian membuatnya susah, membuatnya menangis, ya. Segala macam keburukan yang dialami orang tua karena kita, maka itu termasuk dalam cakupan durhaka kepada kedua orang tua. Nah, barangkali demikian yang kita bahas untuk kesempatan kali ini. Insyaallah taala pada pertemuan datang kita lanjutkan bagian kedua dari bab ini, ya. Dan kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz atas materi kajiannya di kesempatan sore hari ini. Dan kali ini sudah masuk beberapa pertanyaan yang masuk ke redaksi Radio Muslim, Ustaz, dan coba kita bacakan salah satu di antaranya. Kita bacakan pertanyaan yang pertama, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan di luar tema. Ya. Afwan, Ustaz, kalau mandi sebab ain itu dengan air yang jatuh apa dengan sisa di ember atau tempat mandi tersebut, Ustaz? Syukran, mohon jawabannya, Ustaz. Ya. Ketika seorang terkena ain, ya, maka di antara petunjuk nabawi atau petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah, ya, hendaknya orang yang dicurigai membawa ain itu, ya, jadi ain itu kan karena pandangan seseorang kepada orang lain yang menyebabkan dirinya terkena penyakit, ya kan? Maka kalau ada kita tahu nih orang yang dicurigai menyebabkan ain, ya, maka orang yang dicurigai tadi kita perintahkan untuk berwudu, ya. Kemudian setelah dia berwudu, air tampungan wudu itu kemudian ditampung, ya. Atau bisa juga dia wudu, ya, kemudian bekasnya itu juga dipakai untuk disiramkan kepada orang yang terkena ain. Ini juga bisa. Jadi yang penting bekasnya, ya. Mau mekanismenya dia wudu dengan disiram kemudian air sisnya itu terkumpul, ya, atau dengan misalnya dia bekasnya, ya, yang penting sudah ada bekas dia gitu, ya. Kemudian dipakai untuk disiramkan kepada orang yang terkena ini, maka sama-sama bisa. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawaban dan penjelasannya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Ya, baik. Kembali kita bacakan pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ya. Dari pendengar hamba Allah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kemarin saat bercerita dengan orang tua saya sempat bercerita dan sedikit mengungkit atau mengeluhkan hal yang telah saya berikan kepada teman saya. Ya. Walaupun saya tidak bermaksud untuk mengungkit, Ustaz. Ya. Lalu saya takut terjerumus dalam hadis yang tadi dibawakan Ustaz. Ya. Bagaimana caranya saya memohon ampun kepada Allah akan dosa ini? Ya. Mohon jawabannya Ustaz. Jadi di antara sebab larangan ini adalah karena hal tersebut adalah menyakitkan si penerima. Ya. Misalnya sebenarnya kita tadinya memberinya dengan ikhlas mungkin ya. Kemudian dia juga sudah merasa ini, kemudian kita ungkit-ungkit ya, tanpa sebab, tanpa alasan yang dibenarkan kita ungkit, sehingga menyakitkan hati si penerima ya. Kok kayaknya gak ikhlas ya, kok kayaknya begini-begini ya, menyebabkan dia sakit hati. Maka ini yang dilarang. Adapun kadangkala kita boleh menyebut kebaikan-kebaikan kita kepada orang lain kalau kita punya tujuan yang dibenarkan. Contohnya adalah ketika seorang suami ingin menyadarkan istrinya, ya, ingin menyadarkan istrinya yang kufur kepada dia, ya, maka dia boleh, ya, menyebutkan kebaikan-kebaikan dia kepada istrinya ini. Saya itu kan sudah memberikan nafkah, saya itu kan sudah begini, begini, begini, boleh. Kalau hal itu bisa menjadikan dia sadar dari kufurnya dia kepada suaminya. Jadi tidak mutlak hal tersebut, ya, selama memang yang tadi ya, kalau seandainya itu memang tidak sengaja, kemudian juga istilahnya tidak menyakitkan hati, maka semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan. Seandainya itu kemudian memang ternyata menyakitkan hati, ya, maka ya minta maaflah kepada yang disakiti, kemudian juga bertobat, istighfar kepada Allah dan bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Insyaallah sudah mencukupi. Wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz atas nasihatnya. Dan itu adalah pertanyaan terakhir yang masuk pada sore hari ini Ustaz. Terima kasih telah menjawab dua pertanyaan yang masuk. Yeah. Kemudian mohon satu kesimpulan terakhir Ustaz maupun nasihat terkait pembahasan kita pada sore hari ini Ustaz. Silakan Ustaz. Yeah. Para penarik yang belakang Allah Subhanahu Wa Taala, tadi telah kita sebutkan ya, beberapa dalil, beberapa hadis tentang durhaka kepada orang tua. Ya. Yang tadi sudah kita ringkaskan juga bahwa durhaka itu mencakup ya dari yang paling ringan sampai yang paling berat ya. Yang paling ringan adalah ya engkau mengucapkan hal yang tidak mereka sukai, mengucapkan ah ya, kemudian tidak mentaati mereka, membuat susah mereka, membuat mereka menangis. Itu yang paling, yang termasuk yang ringan-ringan. Adapun yang berat adalah ya, engkau sampai melaknat mereka, mencela mereka. Ya, ini di antara kejahatan yang paling besar ya, yang merupakan tingkatan yang paling besar dalam durhaka kepada orang tua. Ya, maka hati-hati. Ya, terkadang kita ini kalau sudah emosi, kalau sudah sedang dalam kondisi yang marah ya, maka kadang kita bisa saja terjerumus dalam yang seperti itu. Ya. Kadang kalau misalnya seorang itu konflik dengan orang tua, ya, itu sangat mungkin terjadi. Ya. Mulai dari yang ringan, misalnya membentak, misalnya meninggikan suara, itu juga termasuk durhaka kepada orang tua. Membuat mereka sedih. Ya. Dengan kita meninggikan suara, dengan kita berlaku sombong di depannya, ya, merasa kita mungkin kadangkala kita sudah merasa membantu orang tua, kok kita kemudian ungkit-ungkit, ya, ini bahaya, ya. Atau misalnya kita, misalnya mungkin nggak di depan orang tuanya, tapi kita curhat di medsos, orang tua bokap ane itu begini, nyokap ane begini, ya. Nah, sama saja seperti ini mencela orang tua meskipun tidak di depannya, ya. Maka hati-hati, ya, kita harus bisa memanage, ya, memanage perasaan kita. Kita selalu ingat kebaikan-kebaikan orang tua kita, ya, sehingga dalam kondisi kita misalnya ada masalah dengan orang tua, ada konflik dengan orang tua kadang enggak menyetujui proposal kita, kita maunya sama fulanah, orang tuanya maunya sama yang lain gitu ya. Maka ini juga potensi bagi kita untuk kemudian menyakiti orang tua. Hati-hati, kita tetap bisa memanage perasaan, tetap ya ingat ya hadis-hadis mengenai larangan durhaka kepada orang tua, dan selalu ingat kebaikan-kebaikan orang tua supaya kita bisa ya emosinya itu bisa teredam ya ketika kita sudah mengingat kebaikan-kebaikan mereka. Saya kira demikian yang bisa kita simpulkan untuk sore hari ini. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, Ustaz, terima kasih Ustaz atas waktu pelajaran bermanfaat yang kembali disampaikan pada sore hari ini. Ustaz, jazakallahu khairan wa syafakumullah Ustaz. Sepertinya masih sedikit batuk ya Ustaz. Iya, masih ada sisa ternyata. Nah, labas turun Ustaz, insyaAllah. Baik, Sobat Muslim, pada pendengar setia Radio Muslim Yogyakarta, dimanapun Sobat Muslim berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kembali kita selesaikan kajian rutin, kajian spesial serial remaja yang sudah dibersamai kembali oleh guru kita Ustadzina Ristian Ragil Hafizullah Ta'ala, yang tadi kita telah menyelesaikan satu pembahasan dari kitab Ahadisul Akhlak, dan kita sudah menjelaskan sudah menyelesaikan pembahasan seputar durhaka kepada orang tua. Semoga kita bisa mengamalkan faedah-faedah yang terkandung di penyampaian Ustadz Ristian Ragil Hafizullah Ta'ala pada sore hari ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua anak-anak yang taat kepada kedua orang tua dan juga senantiasa tidak durhaka pada kedua orang tua. Ya baik Sobat Muslim, demikianlah tentunya Sobat Muslim dapat kembali menyimak dan mendengarkan kajian rutin ini di setiap akhir pekan pada hari Ahad mulai jam 16 waktu Indonesia Barat. Kajian rutin spesial serial remaja dari kitab Ahadisul Akhlak, yang kita baru masuk pada pertemuan-pertemuan yang awal ya Sobat Muslim ya. Pada sore hari ini kita selesaikan dari pertemuan yang ke-7. Semoga mendatangkan manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Kita akhiri perjumpaan di sore hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa lagi pada program acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Terban, Yogyakarta.